silam bertemankan bulan berbahasa alam membunuh dendam. Matahari bangkit lagi dan keringlah embun dan mimpi. Ku ulangi langkah, rela hidup dengan berserang. Kau sembuh tanganku kasih, melangkah ke gerbang asmara, timbunkan kenangan pahit, kita bakar bersama, dan dengan bahang apinya, hangat. Terpahat sumpah setia bertuan, dan jangan hendaknya berulang lagi bermandikan hujan di tengah hari. Walaupun panas ku rela menanti, asalkan tak kelayu. Berdua.